Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya masih seputar tanda-tanda nasab. Yang mana tanda-tanda nasab yang sudah kita lewati, barakallahu fikum, tanda nasab yang paling inti adalah al-fathah. Naam, karena nasab itu termasuk salah satu sebutan untuk sesuatu yang mu'rab itu. Nasab, rafa, jar, jazm, khafat sama jar sama aja ya. Atau marfu', mansub, majzum, majrur itu termasuk ungkapan-ungkapan mengenai masalah yang mu'rab. Nah, adapun mabni nanti enggak ada seperti itu. Mabni nanti enggak ada. Adanya cuma fi mahal. Kalau mabni adanya fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarrin, fi mahali jazmin itu ada. Adapun kalau marfu, mansub untuk mabni enggak ada. Kita lihat. Qala al-mu'allif asabahullah niyabatul alifi 'anil fathah. Sekarang alif akan menjadi tanda untuk nasab tapi pengganti daripada fathah. Kita lihat pada apa saja. Wa amal alif fatakunu alamatan nasbi fil asma'is sittah. Adapun alif dia menjadi tanda nasab pada asma'us sittah. Asma'us sittah itu apa saja? Naam, abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhumarin wa hanuk. Jadi kalau dalam matan jurumiyah disebutkan asma'ul khamsah, tapi kalau dalam matan mutamimah disebutkan al-asma'us sittah, isim-isim yang enam. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dumalin sama hanuk. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat apa yang beliau sampaikan. Nahwu contohnya, makana Muhammadun aba ahadim rijalikum. Ini semuanya i'rabnya ada di bawahnya ya. Syahidnya di sini adalah aba ahadin. Aba, nah barakallahu fikum, di sini adalah asma'us sittah yang nasabnya dengan alif. Asma'us sittah yang tanda nasabnya dengan alif, na barakallahu fikum. Kedudukannya situ mansub sebagai khobar apa? Khobar kana, na barakallahu fikum, sebagai khobar kana. Ya mungkin yang kalau belum mampu untuk mencerna memahami nanti ya, cuman dengar aja ya. Karena ini tingkatannya sudah agak tinggi. Istilahnya setelah jurumiyah mutamimah. Kalau misalkan tingkatan durusul lughah itu kan paling bawah ya. Durusul lughah masuk jilid 1, jilid 2, jilid 3. Nanti setelah itu jurumiyah. Nah, setelah jurumiyah baru kitab ini. Paham ya? Sehingga kalau misalkan kok agak asing, belum pernah dengar, ya itu wajar saja ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. I'rabnya bahwa itu kita baca ma manafiyah, ma manafiyah. Kana fi'lun madin nasikh. Dinamakan fi'lun madin nasikh karena dia menghapuskan hukum mutada'an khabar. Semula mutada' khabar, nah misalkan zaitun qa'imun ya. Nah, zaitun qa'imun. Ini mutada khabar atau bukan sebuah? Naam, mutada khabar. Ini kalau kemasukan kana, kana itu kan fi'lun madin nasikh. Fi'l madi yang menghapus, maksudnya menghapus hukum ini. Bukan mutada khabar lagi nanti. Kana zaidun berarti apa? Qa'iman. Nah, berubah. Nah, kana ini namanya nasikh. Nah, barakallahu fikum. Namanya nasikh. Kana zaidun qa'iman. Ewa. Ya, fi'lun madin nasikh atau fi'lun madin apa? Nakis. Paham ya? Kenapa nakis? Karena aslinya fi'l madi itu cukup fi'il fa'il. Tapi kalau ini enggak cukup, kana zaidun. Kalau itu enggak cukup, harus kana zaidun qa'iman. Dahulu zaid berdiri. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan kita lewati semuanya. Jadi fi'lun madin nasikh mabniun al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Muhammadun. Ya, Muhammadun sebagai apa? Isim kana. Karena kana ini fungsinya sebagaimana akan kita lewati nanti dan juga kita lewati dalam jurumiyah, fungsi kana adalah merafakkan isim, menasabkan khabar. Muktadaknya tetap rafa tapi bukan muktada lagi, tapi isim kana qaimun, yang semula qaimun khabar menjadi khabar kana mansub qaiman. Kana zaitun qaiman. Nanti akan kita lewati kana dan saudara-saudara perempuannya. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, Muhammadun ismu kana marfu' wa 'alam tarqiyadh dhamma dhahir ala akhirih. Aba khabar kana mansub wa alamus fi al-alif niyabatan al-fathah li'annahu min al-asma'i sittah, karena dia termasuk asma sittah. Wa huwa mudhaf, aba mudhaf, ahadun mudhafun ilayh. Mudhafun ilayh majrurun bil mudhaf atau bil idhafah? Kenapa bil mudhaf? Kenapa enggak atau mengatakan majrurun bil idhafah? Kenapa? Atau mengungkapkan mudhafun ilaih majrurun bil idhafah atau bil mudhaf? Kenapa milih bil mudhaf atau enggak bil idhafah? Kita lewati semua itu. Kenapa? Kenapa antum milih majrurun bil mudhaf, tidak mengatakan majrurun bil idhafah? Ingat ya? Li'anna al-idhafata 'amilun ma'nawiyyun, karena idhafah itu amil ma'nawi, wal mudhaf amil lafzi, wal 'amilul lafzi aqwa minal 'amil al-ma'nawi. Ingat-ingat ini ya. Nah, kenapa kita memilih mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf? Nah, tidak mengatakan majrurun bil idhafah, karena mudhaf itu adalah amil lafzi, idhafah amil ma'nawi, sedangkan amil lafzi lebih kuat daripada amil ma'nawi. Kita lihat. Nah, hadza gulamu Zaidin, ini adalah budaknya Zaid. Gulamu disini barakallahu fikum namanya mudhaf, mudhaf itu yang disandarkan. Zaidin mudhafun ilaih. Adapun kaidahnya sudah kita lewati, kalau mudhaf itu enggak boleh tanwin, enggak boleh kemasukan al, padahal dalam al, paham ya? Adapun Zaidin mudhaf ilaih, kaidahnya mudhaf ilaih mesti majrur. Atau baca gulamu Zaidun keliru, gulamu Zaidan keliru, harus gulamu Zaidin. Na'am barakallahu fikum. Hada di sini adalah mubtada, permulaan. Mana khabarnya? Gulam khabarnya. Ini adalah budaknya Zaid. Budaknya siapa? Budaknya Zaid. Antum sandarkan budak kepada Zaid. Berarti budak ini adalah namanya mudhaf yang disandarkan, Zaid yang disandarkan namanya mudhaf ilaih. Syahidnya mana? Zaidin. I'rabnya bagaimana? Mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Mudhaf nampak enggak ini mudhaf? Nampak enggak ini? Nih, kelihatan enggak? Kelihatan enggak ini mudhaf ini? Kelihatan enggak? Hah? Kelihatan kan? Kelihatan enggak? Ini berarti lafzi. Makanya berarti lafzi, nampak ya. Berarti Zaidin kalau antum katakan mudhafun ilaih majrurun bil idhafah, idhafah itu penyandaran. Penyandaran kan enggak nampak. Paham ya? Nah, kalau ghulam ini kan mudhaf namanya. Nampak dia lafaz. Sehingga kita katakan apa? Nam Zaidin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Kenapa? Limadha ikhtarna al mudhaf walam nakhtar nam al idhafah? Kenapa kita memilih mudhaf dan tidak memilih idhafah? Barakallahu fikum. Li'anna al idhafata 'amilun ma'nawiyyun wal mudhafu 'amilun lafziyyun wal qa'idah al 'amilul lafzi aqwa min al 'amil al ma'nawi. Kenapa kita memilih mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf, tidak memilih majrurun bil idhafah? Karena idhafah itu amil ma'nawi, amil ma'nawi itu amil yang tersembunyi, sedangkan mudhaf amil lafzi yang nampak. Nah, amil yang nampak itu lebih kuat daripada amil yang tersembunyi. Amil lafzi itu lebih kuat daripada amil ma'nawi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Buktinya apa buktinya? Bukti yang menunjukkan bahwasanya amil lafzi lebih kuat daripada amil ma'nawi, buktinya adalah susunan tadi itu. Mubtada dan khabar. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun, barakallahu fikum. Ini gambaran globalnya biar nanti semakin paham. Zaidun qa'imun. Zaidun itu mubtada. Qa'imun khabar. Kalau ini jelas qa'imun khabar. Amilnya mana? Amil mubtadaan itu. Qa'imun khabarul mubtada marfu'un bihi wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Nah, Zaidun ini permasalahannya. Zaidun di sini bagaimana i'rabnya? Naam, Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Al ibtida' amil lafzi dhamma'nawi. Ma'nawi. Enggak nampak kan? Enggak nampak. Nah, amil ma'nawi pasti kalah kalau ketemu amil lafzi. Coba kita kasih amil lafzi. Karena mau tidak mau Zaidun setelah kemasukan kana yang amil lafzi ini nampak, ini kalah dia. Enggak dikatakan Zaidun mutada lagi. Zaidun isim kana. Marfu'un bil fi'li. Ya, marfu'un bihi, marfu' dengan fi'il ini kana. Berarti amil ma'nawinya mana? Kalah enggak? Kalah. Paham ya? Langsung dari qa'iman kalah juga ini. Maksudnya ya? Nah, kana Zaidun qa'iman, ini kaidahnya. Jadi kaidahnya itu al-amilul lafzi aqwa minal amil al-ma'nawi. Buktinya mana buktinya? Buktinya ketika Zaidun qa'imun, Zaidun mubtada, qa'imun khabar. Zaidun semula mubtada marfu'nya dengan ibtida. Ibtida amil apa? Ma'nawi. Nah, ketika kemasukan kana, kana itu amil lafzi nampak langsung berubah. Kana Zaidun qa'iman. Walaupun Zaidun tetap marfu', tapi i'rabnya lain, bukan mubtada lagi tapi isim kana. Naam, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Kemudian berikutnya, aba khabar kana mansubun wa alam tasbih al-alif niyabatan al-fathah li'annahu min al-asma sittah wa mudhaf ahad mudhafun ilayh. Min rijalikum min harfu jarrin wa rijal ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-kasra zahira ala akhirihi wa huwa mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniyun al-dham fi mahali jarrin mudhafun ilayh wal jar wal majrur muta'alliqan bimahdhu fi sifatin li ahad. Jadi jar majrur itu, nah barakallahu fikum min rijalikum, itu ternyata apa? Muta'alliq, punya keterkaitan dengan nama sifat untuk ahad yang dibuang. Takdirnya makana Muhammadun aba ahadin mustaqirrin min rijalikum. Paham ya? Takdirnya seakan-akan seperti itu. Nah, masih agak bingung ya? Ya kan kalau belum pernah belajar ya bingung, tapi insyaallah lama-lama nanti bisa. Karena ini tingkatannya sudah tingkatan bisa dikatakan pertengahan. Paham ya? Karena setelah ini nanti ada kitab namanya Qatrun Nada, itu sudah tinggi lagi itu. Wah, kepala pusing lagi kalau belum pernah belajar. Paham ya? Setelahnya ini Alfiyah Ibn Malik itu tinggi lagi. Tambah pusing lagi kalau belum pernah belajar tapi. Tapi kalau sudah pernah belajar, dikuatkan di jurumiyahnya itu, pondasinya itu kuat. Itu kalau antum bangun pondasinya, namanya bangun sebuah rumah atau bangunan, kalau pondasinya kuat, naiknya kuat enggak kira-kira? Kuat. Tapi kalau pondasinya aja semennya sedikit. Paham ya? Pasirnya juga sedikit, enggak kuat, enggak kokoh, roboh itu, paham ya? Jadi kalau orang itu mau naik di atas atap aja butuh tangga. Tangga itu pun antum naiknya enggak langsung dari anak tangga pertama langsung ke bawah atas itu. Satu-satu. Ya enggak? Satu-satu. Anak tangga satu, dua, tiga sampai atas. Coba kalau antum naik dari bawah langsung ke atas langsung pakai tangga. Berat enggak? Berat sekali dan susah itu loh. Bisa tapi susah. Nah itu contohnya orang belajar bahasa Arab itu kalau enggak didasari dengan awal dulu langsung tingkatan tinggi itu berat. Cuman sekarang antum dengarkan dulu aja ya. Dengarkan dulu ya. Nah, barakallahu fiik. Enggak masalah. Dengarkan aja sudah dapat pahala insyaallah. Karena mencari ilmu kan? Mencari ilmu. Antum sekarang belajar di sini seperti ini barakallahu fiikum, walaupun secara tidak langsung, walaupun enggak paham, itu malaikat hinggap. Paham ya? Malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Jadi tidak rugi itu loh ya. Nah, kecuali kalau misalkan antum mau murojaah yang lain, tafadhol silakan. Cuman istilahnya apa? Istilahnya ini tak sebutkan berkali-kali ya. Ini tingkatannya sudah lumayan agak tinggi. Nah, bagi orang Indonesia. Oh ya, bagi orang Indonesia ya. Kalau orang Arab ini masih kecil ini. Orang Arab sana langsung karena bahasanya bahasa Arab. Paham ya? Kalau bagi kita ini agak tinggi sehingga mutamimah ini dipelajari setelah jurumiyah. Apa maksudnya ya? Ayana barakallahu fikum yang belum paham ya nanti insyaallah pelan-pelan akan paham. Mungkin atau belajar sama Ustaz Bilal atau sama siapa gitu mulai jurusulughah ya kan. Jurusulughah kan itu fokusnya percakapan. Setelah percakapan kosakataan itu. Nah, itu fokusnya situ. Kalau jurusulughah itu fokusnya bukan nahwu. Fokusnya bukan ke nahwu, cuman kadang diperkenalkan, oh ini jamak, ini mufrad, ini musanan itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi fokusnya kalau yang namanya jurusulughah itu ke kosakata. Paham ya? Kosakata itu mufradat itu ya. Nah, barakallahu fikum atau percakapan. Ahadza kalbun itu. Apakah ini adalah anjing? La hadza kittun itu kan? Bukan, ini adalah kucing. Nah, itu fokusnya jurusulughah seperti itu. Tapi kalau nahwu seperti ini fokusnya mengi'rab. Ja'a fi'lun madin mabniun al fathhi la mahala min i'rab. Zaidun, Zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam tarfihi dhammah dhahran akhirih. Paham ya? Berat kan? Tapi enggak masalah. Nanti lama-lama akan ringan sendiri. Naam. Enggak masalah. Kita lihat sini. Wa nahfadu akhana. Contoh berikutnya wa nahfadu akhana. Syahidnya akhana di sini. Akhana di sini adalah asma' sittah. Karena asma' sittah itu isim-isim yang enam itu enggak boleh bikin sendiri. Ya harus enam itu yang ditetapkan oleh ahlul lughah. Harus enam itu. Enggak boleh bikin sendiri. Contohnya, kita buka. Enggak bisa. Harus enam itu. Abuka, ahuka, hamuki, fuka, dhumalin, hanuk. Enam ini enggak boleh bikin sendiri. Nah, syahidnya akhwana. Akhwana di sini termasuk asma sittah. Posisi dia sebagai maf'ulun bih. Yang namanya maf'ulun bih itu harus mansub. Yang namanya mansub itu tanda asalnya dengan fathah. Nah, sekarang kita memasuki pengganti dari fathah yaitu alif. Paham belum? Sudah kita lewati kan? Naam. Wawunya ala hasabi maqablah. Waktu awwa wa atifah. Kita lihat irab di bawahnya itu. Nahfadu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibil jazim wa 'alam tarfihi dhammatun dhahiratun ila akhirih. Mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu. Ahsanta barakallahu fikum. Nahfadu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Beda kan? Kalau jurumiyah atau mutamimah itu nahwu bahasanya. Sehingga beda dengan jurus lughah. Kalau jurus lughah jilid 1, jilid 2 itu jilid 1 masih murni lah, nahwunya belum sebutkan terlalu banyak. Ada disinggung sedikit-sedikit. Ada disinggung dikit-dikit, kemudian jilid 2 barulah agak ninggit dikit. Jilid 3 nanti ada nahwu ada sharaf. Paham ya? Nah, itu jurus lughah. Nah, jadi kalau pembahasan nahwu yang seperti mutamimah, jurumiyah itu enggak sebutkan masalah kosakata, masalah percakapan enggak terlalu fokus. Paham ya? Masalah percakapan tidak terlalu fokus ya. Jadi nah fokusnya itu mengi'rab definisi, i'rab definisi gitu. Paham ya? Definisi i'rab. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Akhana, akhana maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa 'alamatun nasbihi al-alif niyabatan 'anil fathati li'annahu minal asma'i sittah wa mudhaf wa na dhamirun muttasilun mabni sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Na'am. Wa ra'aitu hamaka wa hanak. Dan aku melihat apa? Hamak, iparmu. Na'am. Wa hanak, ini contohnya dikritik ya, dalam artian hanak itu artinya kemaluan. Nah, artinya kemaluan, tapi nah barakallahu fikum ini sekedar contoh. Syahidnya apa? Nasabnya dengan alif di situ, ya enggak? Nasabnya dengan alif. Paham ya? Nasabnya dengan alif. Ra'aitu itu fi'il dan fa'il. Ra'ai. A'rif ra'ai. Hamaka. Hamaka. Hamaka. Maf'ulun bi mansubun bil fi'li wa 'alamat nasbihi al-fathah. Al-alifu niyabatan 'anil fathah bi annahu min asma'i sittah wa huwa mudhaf. Wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathhi bi mahalli jarrin mudhaf ilayh. Na'am, ahsanta barakallahu fikum. Cara mengi'rab seperti itu, cara mengi'rabnya. Itu semuanya i'rab kok bisa mengi'rab bagaimana sih? Menghafal. Paham ya? Bisa mengi'rab kenapa? Karena menghafal. Jadi kalau kita enggak menghafal ya enggak bisa ngirab. Antum sampai tingkatan tinggi pun sampai Alfiyah bin Malik kalau enggak pernah menghafal i'rab itu enggak bisa ngirab juga. Jadi i'rab itu posisinya tahu ada dihafal itu. Jadi memang modalnya itu barakallahu fikum belajar bahasa Arab ini kok bisa karena apa? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Karena menghafal. Paham ya? Nah, itu ya bukan bahasa Arab saja ya, semua ilmu bahasa Arab, fikih, usul, mustalah itu kalau ada definisi, ada pengertian, ada contoh, ada istilahnya faedah itu dihafal. Karena apa? Karena dengan hafalan itu penting sekali ya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu sebutkan para ulama, al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu yang ada dalam dada, bukan sekedar yang ada dalam tulisan. Kenapa? Karena kalau ilmu cuma sekedar tulisan, tulisannya hilang, bingung enggak dia? Bingung. Nulis tulisannya penuh itu, kitabnya penuh, tapi suatu ketika kebakaran misalkan. Suatu ketika kebanjiran, na'udzubillah ya. Suatu ketika hilang, dimakan tikus, dimakan rayap. Hilang enggak tulisan tadi? Ilmunya juga hilang. Tapi kalau dihafal bagaimana? Sampai dia. Dihafal sudah selesai. Mau hilang, mau dimakan tikus, makan rayap. Bismillah. Makanya jadi pentingnya menghafal ya. Jadi menghafal Al-Quran, menghafal As-Sunnah, menghafal maklumat, mufradat itu penting sekali. Barakallahu fikum. Memang butuh perjuangan dan apa? Butuh perjuangan dan apa? Dan apa? Butuh perjuangan dan pengorbanan. Paham ya? Butuh perjuangan dan pengorbanan. Nah, yaitu seperti itu talabul ilm. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum labas khair insyaallah. Angkana dzamalin, angkana dzamalin. Syahidnya apa? Dza di situ. Dza sudah kita lewati ya. Dza termasuk asma sittah. Syarat khusus untuk dzu apa kemarin syaratnya khusus dzu? Nah, barakallahu fikum. Jadi dzu memiliki dua syarat. Syaratnya dzu itu termasuk asma sittah harus maknanya sahib. Ja'a dzu malin, telah datang dzu malin. Dzu malin itu sahibu mal, pemilik harta. Karena dzu itu macam-macam. Dzu itu kalau dalam jurumiyah enggak dibahas masalah istilahnya makna yang lainnya. Dzu maknanya sahib. Cuman kenapa kita sekarang kita bahas kita sebutkan karena dzu itu ada yang maknanya sahibun, ada yang maknanya alladzi. Nanti kita lewati namanya dzu al-mausulah. Ja'a dzuqama, telah datang alladzi qama, orang yang berdiri. Artinya gitu. Bukan ja'a dzuqama, telah datang orang yang pemilik qama. Tidak tepat. Karena dhu di sini yang asma sittah, dhu yang maknanya sahib, pemilik. Ja'a dhu lihyatin tawilah itu. Masuk. Ja'a dhu lihyatin tawilah. Telah datang orang yang memiliki jenggot yang panjang. Ja'a dhu khuluqin azim. Telah datang orang yang memiliki akhlak yang agung. Bisa enggak itu? Bisa. Yang memiliki. Dhu yang maknanya sahib. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi, dhu termasuk asma sittah syaratnya dua tadi. Dhu maknanya sahib, kemudian dhu disandarkan kepada isim jenis yang zahir. Isim jenis itu berarti bukan isim sifat. Kalau isim sifat enggak bisa. Ja'a dhu salihin. Telah datang orang yang enggak tepat di situ. Ewan am barakallahu fikum. Syahidnya dha di sini. Dha di sini, lihat i'rabnya bawahnya itu barakallahu fikum. Dha sebagai khobar kana. Ya kan? Mansub enggak? Mansub. Karena kana merafakkan isim, menasabkan khobar. Ini kalau itu baca kana zaitun qa'imun keliru. Kana zaitun qa'imin keliru. Kana zaitun qa'iman itulah yang tepat. Kalau kana zait qa'im kurang tepat juga. Paham ya? Jadi dikasih harakat, diungkapkan dengan kata-kata agar semakin nampak fungsi dan kegunaan kana di sini. Kana zaitun qa'iman. Seperti itu ya. Nanti akan kita lewati satu persatu. Karena kana ini ternyata memiliki saudara-saudara perempuan. Inna juga memiliki saudara-saudara perempuan. Dhanna juga memiliki saudara-saudara perempuan. Nah, masing-masing itu nanti amalnya pun beda-beda. Tapi mau tidak mau di luar Jawa maupun di dalam Jawa, di dalam negeri maupun luar negeri, amalnya sama semuanya. Paham ya? Amalnya sama semuanya. Kerjaannya setiap harinya gitu saja. Paham ya? Percaya enggak? Nanti kita buktikan nanti. Nah, kalau enggak percaya nanti kita buktikan ya. Yang sudah pernah buktikan, ya memang seperti itu kenyataannya. Realitanya seperti itu, tapi yang belum pernah buktikan nanti dibuktikan dalam kitab-kitab yang akan disebutkan. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, dza ini adalah khobar kana. Mansubun bil fi'li wa 'alamat nasbihi al alif niyabatan 'anil fathati li'annahu minal asma'i sittah wa mudhaf malin mudhafun ilaih. Malin mudhafun ilaih, majrurun bil mudhaf atau bil idhafah? Limadha? Wal idhafah? Naam ahsanta barakallahu fikum. Mudhafun ilaih, majrurun bil mudhaf. Limadha lan naqul majrurun bil idhafah? Li'annal idhafah amilun ma'nawiyyun wal mudhaf amilun lafdhiyyun wal amilul lafdhi aqwa minal amil al ma'nawi. Itu kaidahnya, karena idhafah itu amil ma'nawi, sedangkan mudhaf amil lafdhi. Kaidahnya amil lafdhi lebih kuat daripada amil ma'nawi. Naam barakallahu fikum. Insyaallah taala mudah itu bagi yang dimudahkan. Oh ya, nah. Kita lihat di sini. Qala al-muallif asabahullah niyabatul kasrati 'anil fathah. Nah, ini pengganti lagi ini. Bukan tanda asal. Nah, pengganti kasrah dari fathah. Maksudnya kasrah itu menjadi tanda nasab namun menggantikan fathah. Karena tanda asal yang namanya nasab, tanda asalnya dengan nasab dengan apa? Tanda asalnya dengan fathah. Rafa tanda asalnya dengan dhammah. Zer tanda asalnya dengan jar sama khobat sama kasrah. Jazm tanda asalnya dengan sukun. Itu semua nanti akan kita lewati. Intinya dihafal tanda asal tadi. Rafa tanda asalnya dengan apa tadi? Rafa dengan apa? Sukun gini. Ini dengan apa ini? Ini apa? Mun dengan domah ya, dengan domah. Nasab, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Al asl, nah barakallahu fikum, al asl fil rafa' alamatuhu adh-dhammah. Tanda asal rafa' dengan dhammah. Tanda asal nasab dengan fathah. Tanda asal jar atau khafat dengan kasrah. Tanda asal jazm dengan sukun. Itu tanda asal semua itu. Nah, tanda asal itu kalau sudah dihafal nanti tinggal menghafal cabangnya. Nah, sekarang cabangnya ini. Cabang daripada fathah itu kasrah. Ternyata ada yang dinasab dengan kasrah, kita lihat. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linasmi fi jam'il muannatsis salimi wa ma humila alaihi. Adapun nasab, ya adapun kasrah menjadi tanda nasab itu pada jamak muannats salim wa ma humila alaihi ay wa ma ulhiqa bih. Wa ma humila alaihi ay wa ma ulhiqa bih. Maksudnya terjadi pada jamak muannats salim dan mulhaq bi jamak muannats salim. Apa pengertian jamak muannats salim? Nah, majmu'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Seluruh yang dijamak dengan alif dan tak tambahan itu namanya jamak muannats salim. Paham ya? Sakanun, sakanatun. Hammamun, hammamatun itu jamak muannats salim. Sawa'un kana ma'khudan minal mufrad mudzakkar atau ma'khudan minal mufrad al muannats, enggak jadi masalah. Baik jamak muannats salim itu diambil dari mufrad yang mudzakkar, silakan tafadhal. Mau diambil dari mufrad yang mu'anas pun enggak jadi masalah. Muslimatun, muslimatun dari mufrad yang mu'anas, ya enggak? Naam. Mu'minatun, mufrad mu'anas. Jamaknya mu'minatun. Sekarang kita lihat mufrad yang mudzakkar, sakanun. Mudzakkar enggak? Jamaknya sakanatun, jamak mu'anas salim. Hammamun, mudzakkar enggak? Mudzakkar mufradnya enggak? Jamaknya hammamatun. Jadi enggak ada iskal. Intinya alif dan ta apa? Tambahan, bukan asli. Intinya itu, intinya. Lah ini kan Ustaz, ini kan jamak muannats salim Ustaz. Ini kan jamak muannats salim, jamak muannats itu kan perempuan, gitu loh. Kita katakan itu apa yajri alal ghalib. Penamaan jamak muannats salim itu berjalan di atas mayoritas. Seringnya memang benar diambil dari yang muannats, tapi tidak selama-lamanya. Terkadang bisa diambil dari mudzakkar. Contohnya tadi itu sakanun mudzakkar, jamaknya sakanatun. Hammamun mudzakkar enggak? Zamannya hammamatun. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai bayangan kita jamak muannats salim itu berarti harus mufradnya muannats. Enggak harus. Boleh-boleh saja. Paham ya? Nah, cuman ghalibnya kebanyakan dari muannats gitu, paham ya? Nah. Kemudian pantunnya bagaimana pantunnya mengenai jamak muannats salim? Wa man bi alif bil madda in qad bunya isal fil jarri wa fil nasbi wa. Naam, ahsanta barakallahu fikum. Wa ma bi alifin wa ta'in qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Dengan alif dan ta isim itu dijamak. Alif dan ta tambahan. Kemudian apa? Dia apa? Yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Ketika jar dan nasab tandanya dengan kasrah. Ja'at muslimatun ra'aitu muslimatin. Ra'aitu muslimatin maratu marotubi muslimatin. Nasab dan jarnya dan kasrah. Nah, itu sudah kita lewati semuanya. Wa ma humila alaih, ay wa ma ulhiqa bih, mulhaq bi jamak muannats salim. Apa pengertiannya mulhaq? Global mulhaq. Naam, kullu ma jaa'a 'ala suratihi wa lam yastawfi syurutah. Seluruh yang datang bentuknya seperti seluruh yang datang seperti bentuknya tapi tidak terpenuhi syaratnya. Paham ya? Kullu ma jaa'a 'ala suratihi wa lam yastawi syurutah. Semua yang datang seperti bentuknya tapi tidak terpenuhi syaratnya. Nah, barulah kita rinci. Mulhaq bi jam'il muannats salim berarti apa pengertiannya? Naam. Kullu ma jaa'a 'ala surati jam'il muannats salim wa lam yastawi syurutah. Semua yang datang kok bentuknya persis jamak muannats salim tapi tidak terpenuhi syaratnya, itu dikatakan mulhaq. Contohnya, nah barakallahu fikum, ada satu orang perempuan, masmuki ismi muslimatun, satu orang ini ada perempuan namanya muslimatun, muslimatun. Nah, ja'at muslimatun, ayo muslimatun, tapi nama perempuan ini ya masmuk. Ada perempuan tanya misalkan saudari kita misalkan ya. Mas Muki ismi muslimatun. Siapa namamu? Namaku muslimatun. Pakai lafaz muslimatun. Padahal berapa orang? Satu orang aja. Padahal kalau kita telusuri muslimatun ini untuk jamak enggak aslinya? Untuk jamak aslinya kan? Aslinya kan ini. Ini enggak? Muslimatun aslinya kan mufradnya kan? Jamaknya apa? Muslimatun. Berarti banyak orang, kaum muslimat. Nah, kalau ada orang, satu orang namanya muslimat, kayak gini. Mas mungkin ismi muslimatun, satu orang padahal. Itu ini walaupun bentuknya jamak, tapi ini bukan jamak muannats salim, tapi mulhaq. Mulhaq bi jamak muannats salim. Dia diikutkan seperti jamak muannats salim. Kenapa? Bentuknya sama enggak? Sama, tapi tidak terpenuhi syaratnya. Kenapa? Karena tidak ada mufradnya, enggak ada muslimatun di sini. Karena namanya, memang satu orang namanya muslimat, itu namanya. Paham ya? Biasanya muslimat kan banyak, tapi ada satu orang perempuan namanya muslimat itu loh. Mas mungkin ismi Fatimat, Fatimatun, gitu. Ismi Fatimat. Nah, ya aslinya tentunya nggak boleh tanwin ya, kalau jadi nama perempuan nggak tanwin ya. muslimatu gitu, karena nama perempuan, semua nama perempuan, semua nama perempuan tidak boleh tanwin kecuali siapa? Kecuali siapa nih? Semua nama perempuan ditanwin boleh enggak? Boleh. Zainabun itu. Zainabun, Maryamun itu. Khadijatun, Khadijatun, Aisyatun itu. Semua nama wanita tidak boleh ditanwin kecuali siapa? Antum tahu enggak? Siapa? Enggak tahu, antum? Ingat enggak? Antum? Nam kecuali nama wanita yang terdiri dari tiga huruf tengahnya sukun seperti Hindun. Tanwin enggak? Tanwin. Kalau selain itu enggak boleh. Maryamun keliru. Khonsaun keliru. Fatimatun keliru. Aisyatun keliru. Lah terus bagaimana? Maryamu, Khonsa'u, Sofiyatu, Rukayatu, Maryamu, Zainabu. Intinya apa? Selama nama perempuan tersebut tersusun lebih dari tiga huruf, paham ya? Naam, maka tidak boleh ditanwin. Paham ya? Kecuali Hindun. Kenapa Hindun tadi? Hindun tiga huruf tengahnya sukun. Da'dun tiga huruf tengahnya sukun. Paham belum? Kalau ada orang perempuan, Mas Muki ismi Da'dun. Kan sebutkan dalam bahasa Arab itu, paham ya? Nah, berarti tanwin. Boleh enggak ada orang ngomong Za'at Zainabun, boleh enggak? Zainabun, tanwin. Kenapa enggak boleh? Karena lebih dari tiga huruf. Paham ya? Za'at Hindun, boleh enggak Hindun? Kenapa? Apa? Apa? Tiga huruf tengahnya sukun. Karena tiga huruf tengahnya sukunan. Berikutnya. Mafhum soalnya ya. Ya, ini namanya mulhaq itu seperti itu. Kita lihat sini. Nahwu khalaqallahu samawati, jelas sekali khalaqa fi'lun madin mabniyun al fath ila mahallahu min al i'rab. Lafdzul jalalah Allah, ingat-ingat ya. Kalau meng-i'rab jangan Allah tapi lafdzul jalalah. Karena yang kita i'rab itu Allahnya atau lafadznya? Lafadznya. Kalau antum langsung Allah marfu', keliru. Lafdzul jalalah Allah, lafadz yang mulia yaitu Allah. Nama lafadz Allah tersebut kita i'rab fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun ila akhirih. As-samawati maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa 'alamat nasbihi al-kasrah niyabatan 'anil fathah li'annahu jam'ul mu'annatsis salimi. Saja. Naam. Paham ya? Berikutnya, wa in kunna ulati hamlin wa in kunna, dan jika kalian adalah para wanita yang hamil. Ulatu hamlin maksudnya para wanita yang memiliki kandungan, maksudnya mengandung, hamil berarti kan? Naam. Nah, ulat di sini ulat. Ulat di sini bentuknya kayak muslimat. Ulatun, muslimatun, mirip enggak? Mirip, tapi dia tidak dikatakan jamak munasalim karena ulatun enggak ada mufradnya. Enggak ada ulatun, enggak ada. Artinya kalau muslimatun ada, mufradnya apa? Muslimatun. Mukminatun, mufradnya apa? Mukminatun, ya enggak? Kalau ulatun enggak ada ulatun, mufradnya apa? Ulatun gitu. Paham ya? Enggak ada ya? Ulatun itu adalah mulhaq diikutkan seperti jamak muannats salim karena bentuknya persis dengan muslimatun mukminatun. I'rabnya persis juga. Maaf misalnya ya, kita lihat di sini. Nah, kita i'rabnya in harfu syartin jazimin, akan kita lewati masalah jawazim. Paham ya? Nanti di murajaah itu ya, akhzullah. Artikel yang masalah jawazim itu juga ya, biar tambah mantap itu. Ini harfu syartin jazimin, huruf syarat yang menjazmkan. Nah, enggak usah bingung, huruf syarat yang menjazmkan dia. Kunna fi'lun madin nasikh, karena kunna itu masih sorofan dari kana, kana, kanu. Itu enggak? Kana, kana, kanu, kanat, kanata. Hah? Apa? Kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Ya enggak? Kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Paham ya? Kuntu, kunna. Itu memang seperti itu. Paham ya? Kalau namanya belajar sorof itu seperti itu. Nanti di sorof panjang itu. Kana, kana, kanu, kana, huwa, kana, huma, kanu, hum. Kanat, hiya, kanata, huma, kunna, hunna. Kunta, anta, kuntuma, antuma, kuntum, antum, kunti anti, kuntuma antuma, kuntunna antunna, kuntu ana, kunna nahnu. Paham ya? Itu sambungannya semuanya. Yang paham ya alhamdulillah, enggak paham enggak masalah. Nanti insyaallah paham sendiri. Kalau dipelajari. Paham ya? Karena nanti sorof seperti itu modelnya nanti. Urutkan mulai dari yang mufrad, musanna, jama', yang dibicarakan namanya ghaib, yang diajak bicara namanya khotab, yang berbicara namanya mutakalliman itu, mutakallim yang berbicara, mukhatab yang diajak bicara, ghaib yang dibicarakan, bahas semuanya nanti. Dibahas semuanya. Nah, kunna di sini berarti apa? Hunna atau kunna di sini adalah apa? Adalah antunna. Hunna. Wa in kunna ulati hamlin. Hunna berarti kan? Na'am barakallahu fikum. Kalau antunan kuntunna. Naam. Berarti kita lihat di sini i'rabnya bawah itu kunna fi'lun madin nasikh mabniyun as-sukun fi mahalli jazmin fi mahalli jazmin fi'lu syart. Karena kunna itu aslinya nunnya berapa itu aslinya? Dua. Kunna. Kunna seakan-akan dharabna. Itu loh seakan-akan. Paham ya? Jadi kun fi'lun madin nasikh mabniyun as-sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutahadikan wa nun dhamirun muttasilun mabniyun fathhi fi mahalli raf'in sebagai isim kun. Isim kana. Khabarnya mana? Ulat. Ulat di sini mansub sebagai khabar kun, ya enggak? Khabar kana. Nah, mansubun bil fi'li wa alamat nasmihi apa? Al-kasrah niyabatan 'anil fathati li'annahu mulhaq bi jam' man as-salim. Wa huwa mudhaf hamlin mudhafun ilaih, seperti itu. Naam. Soal mudah semuanya, mudah dipahami dan juga mudah dicerna. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita ambil dikit lagi sekaligus biar cepat selesai. Niyabatul ya' yang al-fathah sekarang. Ya' sebagai pengganti daripada fathah. Ya' sebagai pengganti daripada fathah. Maksudnya ada yang nasabnya itu dengan ya' itu ada itu loh. Nah, jangan bilang enggak ada, ada. Yang dinasab dengan apa dengan ya' itu ada, cuman pengganti daripada fathah. Terjadi pada dua tempat saja kita lihat. Qala al-mu'allif asabahu Allah wa ammal ya'u fatakunu 'alamatan linasbi fi mawdhi'ain. Dan adapun ya', dia menjadi tanda nasab pada dua tempat. Fil musanna. Nah, musanna pengertiannya bismillah musanna. Awil. Awil ya lakum bi alatay imarat nasbi wal jazm. Na'am barakallahu fikum ahsan. Jadi musanna pengertian madalla ala tsnaini aw tsnataini ma'a ziyaratin fi akhirih al alif wan nun fi halat ar-raf'i aw al ya' wan nun fi halatay an-nasbi wal jarri. Artinya sebuah kata yang menunjukkan atas dua, baik mudzakkar maupun muannats, ditambahkan di akhirnya apa? Alif dan nun ketika rafa, atau ya dan nun ketika nasab dan jar. Contohnya seperti ini. Barakallahu fikum. Muslimun. Namanya mufrad ini, mufrad kata tunggal, satu orang. Kalau dua orang ditambahin alif dan apa tadi? Nun, musliman. Nah, ini namanya musanna. Berapa orang ini, Li? Dua orang muslimani. Nah, ini intinya. Belum? Kalau kitabun berarti bagaimana? Kitabun ditambahin alif dan nun? Kitabani. Kolamun? Kolamun. Nah, tambah alif nun. Bacanya gimana? Tak sebutkan cara yang berikutnya biar tambah paham. Jadi kalau misalkan kolamun, muslimun, itu kan masih tanwin. Caranya tanwin ini dibuang. Setelah dibuang, diganti dengan apa? Fathah. Jadi bagaimana? Tinggal nyambung. Kolamun terus kalau dua. Kalau muslim, eh? Kolamun kah? Kolamun ya? Ini yang pertanyaan. Muslimun ditambahi dengan alif nun muslimani, ya enggak? Kitabun, kitabani. Kitabun kan tanwin, dibuang tanwin ganti fathah itu. Ditambahkan alif nun. Masjidun, masjidan, olamun, paham belum? Olamun Dhammanya dibuang, ganti fathah. Dikasih alif dan nun. Masih bingung ya? Gimana? Qolamani. Qolamani. Maktabun. Maktabani. Jidarun. Jidarani. Apa ya yang mudah ya? Belum. Ya udah, belum ya, nanti aja ya. Ya mana? Belum nanti aja. Nah. Barakallahu fikum musanna. Ya, berhubung waktunya sudah habis insyaallah taala, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, sekaligus penjelasan masalah musanna dan juga mulhaq bil musanna, sekaligus penjelasan masalah jamak mutakal salim dan juga mulhaq bil jamak mutakal salim. Nasallahu azza wa jalla bi manhi wa karamih an yuwaffiqana lima yuhibbuhu Allah wa yardah, innahu waliyudzalik wal qadir alaihi. Walhamdulillahirabbil alamin.